أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan salat secara sempurna. Tarafain nahar, ada dua waktu siang. Dua waktu siang. Apa saja? Awal wa akhir, yaitu waktu zuhur dan waktu asar, masuk di dalamnya. Ada juga yang mengatakan masuk dalamnya sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Kalau sholat masuknya sholat subuh, berarti awal, awal siang, awal pagi. Wa sholata adh-dhuhr wal 'ashr, dua sholat zuhur, dua sholat siang, maksudnya tarafain nahar wa zulafa minal lain, di penghujung malam. Nah, masuk ke dalamnya wa zulafa minal lain, sepenggalan malam, yakni maghrib dan isya. Masuk juga di dalamnya qiyamul lail, tahajud. Aina mimma tajrabul awd tuqaribu ilallah ta'ala. Karena waktu tersebut seorang hamba, nah, waktu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan kedua juga, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini turun sebelum diwajibkannya sholat lima waktu, yaitu sebelum Isra. Fainahu innama kana yajib minas sholat sholatan, sebelum naik ke atas langit Isra, maka diwajibkan dua sholat. Salat qabla thulu'i syams, salat sebelum munculnya matahari, wa salat qabla ghurubiha wa fi athna'il lail, dan salat sebelum terbitnya matahari, wa fi athna'il lail, dan pada pertengahan malam, ya ma'ali wa alal ummah, kemudian dimansuh, dihapus pada umat ini, untuk umat ini. Wa thabata wujuhu alaihi thumma nusikha anhu aidan fi qawli, fi qawlin. Ya, kemudian ada juga yang berpendapat ini berlaku pada Nabi Muhammad saja, kemudian yang lainnya tidak. Wallahu a'lam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. وَاقِمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Dirikanlah salat طَرَفَيِ النَّهَارِ, dua waktu siang. Tadi tafsirkan oleh Sa'di, masuk salat apa? Subuh juga masuk. Ya, subuh juga masuk. Subuh dan awal nahar. Ini berarti masuk subuh, zuhur dan asar. Wazulafa minal lail, maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian adalah peringatan bagi orang-orang yang mengambil peringatan. Aifadah salawatul khams. Ini adalah salat yang lima waktu. Wama al-ulhiqa biha min at-tatawu'at min akbar hasanat. وَيَمَعَنَّا حَسَنَةٌ تَقَرُّبٌ إِلَى اللَّهِ وَتُجِبُ الثَّوَابِ فَإِنَّا تَذَهَبُ السَّيَّاتِ وَتَمْهُوهَا وَالْمُرَادْ بِذَلِكَ الصَّغَائِرِ. Sholat yang lima waktu ini dan yang diikutkan dari sholat tersebut, dari sholat sunnah, sholat tatawu' adalah min akbaril hasanat. وَيَمَعَنَّا حَسَنَةٌ taqarrubun ila Allah tiyu thawab, merupakan hasanat taqarrub, mendatangkan thawab dan menghilangkan sayyiat, keburukan. Maksudnya sayyiat di sini adalah saghair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalawatul khams, salat yang lima waktu. Kemudian dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffirat lima bainahunna majtanibatil kabair, sebagai penghapus dosa antara keduanya selama dosa besar itu ditinggalkan. Bal kama qayyadatha al-ayah allati fi surat Nisa, bahkan ya sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat dalam surat An-Nisa, yaitu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'an nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nadkhilukum madkhalan karima. Allah, seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, niscaya kami akan menghapus dosa-dosa kecil. Wadkhulukum madkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, ini surga. Wadzalika la'alla al-isyara likulli ma taqaddam min luzum al-istiqamah 'ala shiratal mustaqim. Yang demikian itu kata Imam Syadi rahimahullah, mungkin yang sudah disinggung yaitu istiqamah, luzum al-istiqamah. Seorang harus istiqamah di atas shiratal mustaqim. Wa 'adam mujawazat wa ta'addi, tidak boleh melampaui batas. Wa 'adam rukun alladziina dzalamu, tidak boleh membela orang-orang yang zalim. Sudah tahu jahat, sudah tahu zalim, dibela. Bahkan di backing, bahkan dia ikut, bahkan dia dukung. Jangan, enggak boleh. Membela orang yang salah tidak boleh, apalagi yang zalim. Ya. La'anallah man awa muhdithan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membela, melindungi muhdith. Muhdith di antara artinya apa? Para penjahat, orang-orang zalim. Allah melaknat. Ditambah ayat ini. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Wal iyadzu billah. Al amr bi iqamati as-salat. Kemudian diperintahkan menegakkan salat, bayan annal hasanat yadhhibna as-sayyi'at. Dan jelaskan bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Yang demikian merupakan peringatan, ya fa'muna biha ma'amurallah bihi wa nahahum, sehingga mereka bisa memahami apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. ويمتثلون تلك الأوامر الحسنة المستمرة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور السيئات. ولكن تلك الأمر تحتاج إلى مجاهدة نفس والصبر عليها. Ini semua yang disebutkan tadi harus dan harus membutuhkan mujahadah, semangat dan bersabar. Tidak sekedar semangat saja, tapi juga bersabar. Nah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maksudnya adalah dosa kecil. Kalau dosa besar harus apa? Harus dengan bertobat. Nah, dalam hadis mu'min muslim yadnabu dhanban wa yatawadda wa yusalli rak'atain ila ghufira lah. Tidaklah seorang muslim melakukan dosa, satu dosa, maksudnya dosa kecil, ya, kemudian dia berwudu, sholat dua rakaat, maka akan diampuni dosanya. Ini sholat, ini apa? Ini dosa kecil. Kalau dosa besar bagaimana? Harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah kisah tentang ini juga, tentang waqimus shalah tarafay nahar wa zulafa min al-lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dhalika dzikra lidz-dzakirin. Disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani qala rahimahullah أخبرنا محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada salah seorang pemuda dari sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم. Ini sahabat. Beliau sahabat ini menyebutkan seorang wanita dalam keadaan laki-laki ini, yakni sahabat ini, duduk bersama Rasulullah SAW. Fasta'adzanahu lihajah, maka sahabat ini izin kepada Rasulullah SAW untuk mungkin ada hajat, keperluan. Fa'adzinalah, kemudian diizinkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Fadzhaba yatluba falam yajidha, maka Rasulullah SAW mencari pemuda ini dan tidak didapatkannya. Ya, tidak didapat oleh Rasulullah SAW. Faqbal rajul yuridu ayu yabasyara Nabi SAW bil matar. Maka datanglah pemuda tersebut, yang sahabat, tidak disebutkan namanya di sini. Yuridu ayu basyara Nabi SAW bil matar. Ingin memberikan kabar gembira kepada Nabi SAW, maksudnya turun hujan. Wajadal mar'ah jalisah ala ghadir. Tiba-tiba pemuda ini melihat wanita duduk. Duduk. Ada seorang wanita duduk. Pada wafi sadriha wa jalasa baina rijlaiha. Pemuda ini memegang dadanya dan duduk di atas kedua kakinya. Fasara dzakara mithl hudbah. Nah, disebutkan di sini melakukan ya. Nah, zakarnya seperti hudbah-hudbah itu ya. Nah, al-muhim di sini maksiat, sifatnya maksiat di sini. Maksiat pertama apa? Memegang apa? Dadanya. Tapi yang kedua duduk di antara dua kakinya. Kemudian dikeluarkan zakarnya. Di zaman Nabi SAW. Maka laki-laki tersebut maqama nadiman. Ya. Nah, berdiri setelah itu kemudian menyesal. Datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan apa yang dia lakukan. Dosa enggak ini? Dosa. Maksiat, maksiat. Ya. Nabi SAW mengatakan apa? Orang ini, pemuda ini minta nasihat. Artinya mengabarkan. Bukan bangga, tapi ya ingin bertaubat kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, istaghfir Rabbak. So, perhatikan. Taubatnya. Taubatnya. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Ini pertama. Wa shalli arba'a rakaat. Salatlah kamu 4 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW membaca wa aqimus shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Dalika dzikra lidz-dzakir. Ini kisah ada. Ya. Maksiatnya apa? Megang kedua payudaranya, megang dadanya. Kemudian duduk di antara dua kakinya, kakinya perempuan. Mengeluarkan apa? Kemaluannya. Nah, sifatnya maksiat wala maksiat? Maksiat ini. Nah, dan dia menyesal. Kemudian mengabarkan kepada Rasulullah SAW ingin bertobat. Diberikan solusinya oleh Rasulullah SAW. Nah, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat 4 rakaat. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah SAW membaca innal hasanat yudhibna sayyiat. Ini penting. Kadang ya namanya manusia. Bahkan di sini disebutkan siapa? Sahabat. Ini sahabat. Bukan tabiin, bukan di bawahnya, bukan di bawah, bukan. Ya, perhatikan. Ya, disebutkan di sini ada seorang sahabat yang mulia. Karena enggak boleh mencela sahabat, tapi ini kisah. Kisah kejadian ya dari dosa yang dilakukan, kemudian bagaimana cara bertobatnya. Nah, bukan artinya melegalkan kemaksiatan ini, tidak, bukan. Siapapun dia misalkan, ya ketika seorang terjerumus pada dosa, terutama dosa kecil, ya, maka bukan artinya menyepelekan dosa kecil, bukan. Tapi ya ini bagaimana bimbingan Rasul, bimbingan Rasulullah SAW di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan artinya apa menyepelekan kemaksiatan, bukan. Tapi itulah bimbingan Rasulullah SAW, bimbingan Rasulullah SAW di dalam bertobat, menghapuskan dosanya. Tidak seperti sebagian orang yang terlalu berlebihan, dosa kecil dianggap dosa besar, sehingga waliyazubillah selamanya dianggap dosa terus. Ini sudah ghulu, sudah ghulu. Rasulullah SAW saja menyikapi sahabat yang seperti ini Astaghfir Rabbah, minta ampunlah kamu pada Allah, salat 4 rakaat, kemudian membaca ayat wa aqimus shalah ila akhir al-ayah, innal hasanati yudhibnus sayyiat. Asyahid di sini, ada kejadian kalangan ikhwan, kadang ada seperti itu, bahkan santri. Maksudnya kita mempraktekkan sebagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, dengan syarat santri tersebut ya bertobat kepada Allah, dan jangan diumbar aibnya, sudah, karena dia sudah bertobat kepada Allah. Terjadi ada yang seperti itu. Di sisi yang lain, bukan artinya menyepelekan dosa, bukan. Kemudian di sisi yang lain, jangan kamu anggap dosa kecil kamu posisikan sebagai dosa besar, sehingga orang ini enggak bisa bertobat dan dikucilkan terus. Ada ghulu. Menyikapinya juga ghulu seperti itu. Rasulullah SAW cukup istighfar dan bertobat, menyesal, sudah. Kadang terlalu hulu sehingga abadan selama-lamanya sampai hari kiamat seolah-olah orang ini selalu seperti itu. Kemudian diumbar aibnya. Ini kisah. Dan dia pelaku juga artinya bertobat dan menyesal, bukan mengulangi lagi, tidak. Yang kita bahas adalah bagaimana yang terjadi, sudah terjadi zaman sahabat yang mulia. Dan menyesal, bertobat, menyesal. Bimbingan Rasulullah SAW, astaghfir Rabbah, minta ampunlah kamu pada Allah. Kemudian sholat 4 rakaat. Dan membaca innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ini dosa kecil. Sekali lagi, bukan artinya menyepelekan dosa kecil, tidak. Tapi juga harus memposisikan dosa kecil ada dosa kecil, Bu. Jangan kamu anggap dosa kecil sebagai dosa besar, sehingga seolah-olah fulan ini enggak bisa bertobat lagi. Ada ghulu juga. Karena terjadi seperti itu. Orang mau bertobat dihalang-halangi sehingga diumbar terus aibnya. Waliyadzubillah. Kadang kalau dibalikan juga dia punya aib. Akhirnya waliyadzubillah terjadi kekacauan. Cukup ikuti bimbingan Rasul, jangan kamu mengada-ngada, menambah-nambah dalam bimbingan. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu tambah-tambahi, diumbar aibnya sampai selamanya puluhan tahun bahkan. Diumbar lagi. Naudzubillah. Ada zulm. Dan itu ada yang seperti itu. Terlalu ghulu, berlebihan. Menghukum seorang, waliyadzubillah. Sudah, dia sudah menyesal, dia sudah bertobat, sudah tutup aibnya. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup dia. Cukup. Selama dia menyesal, dia bertobat kepada Allah. Beda kalau dia mengumbar aib sendiri, beda. Ya. Nah, ini perhatikan. Ini contoh dari peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, disebutkan oleh Al-Imam Katsir rahimahullah, menukilkan dari Abdul Razak As-Sunani rahimahullah. Nah, ini penting. Ya. Karena jangan sampai misalnya terjadi kasus seperti ini pada ikhwan atau akhwat, kemudian dia menyesali, ya sudah tutup aibnya. Ya, jangan kamu perlakukan ikhwan atau akhwat yang sudah bertobat, menyesal, kamu umbar lagi aibnya. Tidak seperti itu. Ya, karena di situ disebut ar-rajul, tidak disebutkan namanya. Nah, menutup celah pintu syaitan, ya. Kemudian kata Imam Sa'd rahimahullah, sabir, bersabarlah kamu di atas ketaatan kepada Allah, menjauhkan dari maksiat dan istiqamah, dan jangan mengeluh. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan Allah akan menerimanya, mengganjar, memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Wa fi hadha targhibun 'adzim liluzum as-sabr wa tashwiq an-nafs ad-da'ifah ila thawabillah kullama طيب أبشرت ولد وافترت وفترت نعم anjuran yang sangat besar untuk selalu bersabar, ya, menghibur diri yang lemah dalam menghadap mengharap pahala dari Allah setiap dia lemah dan futur. Bersabar, ya, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran, agar dicurahkan kesabaran. Wallahu al-musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.